Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dinia al-Fatihah. Insyaallah nanti ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilaha lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Ala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil hakim. Man Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ala nabi alaih salatu wassalam anahu qala. Man Umar ibn al-Khattabi sayang sahabat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ani nabi yang kanjeng nabi alaih salatu wassalam anahu sedaya kanjeng nabi kekulangan tiga sahabat kanjeng nabi. Man sapa wonge salat kang salat cawang fil lail ing dalam bengi. Wa ahsana lan bagusake sapa wong. As-salata ing salate akramahu mangga mulyake ing wong sapa Allah taala Allah taala biti sengati asya'a kelawan songo pira-pira perkara. Dipunwiwitaken sing Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang riwayataken sing ngarsanipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Bila kanjeng Nabi sampun dawuh, man shalla fil laili wa ahsana sholata akramahullahu taala biti sengati asya. Sapa wae sing salat wengi, salat tahajud. Banjur dheweke ngapikke salate. Salate digawe apik-apike. Gusti Allah mulyake dheweke kanthi sangang perkara, dimulyake Gusti Allah kanthi sangang perkara. Khamsatun untai kang lima iku fi dunia yang dalam dunia. Wa arba'atun untai kang papat iku fil akhirat yang dalam akhirat. Khamsatun fi dunia wa arba'atun fil akhirat. Sing lima diparingi Gusti Allah neng dunia, lan sing papat diparingi Gusti Allah neng akhirat. Al-khamsatun untai kang lima allati fi dunia kang tetep dalam dunia, yaiku yuhfizuhu ngreksa ing man sapa Allah Allah minal afati sang biro-biro poncoba ya. Wajarulan katon apa asaru tongati lah bete tongat yuwaji ing dalam rene wong wayahibulan demen ing wong sopo apa kulubung ibadi ngibadihi biro-biro atine kalane Allah asalihina kang padha soleh-soleh wan nasilan menungsa ajangina halai sekabiane wanti kulan bisa ngucap apa lisan-lisane wong bin hikmati kulan hikmah. Jalulan dateake sapa Allahu ing wong hakiman ing hakim wong sing wicaksana. Ayar zuku tegese ngrezekani sapa Allah al-fiqha ing fikih utawa ing faham agama. Al-khamsatul latifi dunya yuhfidhullahu minal afati. Sing lima diparing Gusti Allah ning donya yaiku Gusti Allah ngreksa dheweke saka pira-pira bahaya pancabaya. Wayad haru asaru tongati fi wajihi lan neng wajahe dheweke mau katon labete utawa ciri-cirine ketongatan. Wayuhibuhu kulubu ibadhi sholihin lan atine pira-pira kawulane Gusti Allah sing soleh-soleh padha demen marang dheweke. Wan nasi ajwangin lan uga kabeh atine menungso. Wayante kulisanuhu bil hikmah lan lesane dheweke iku iso ngucapke hikmah. Wajangalu hakiman ayarzukuhu al fiqha lan Gusti Allah ndadekake dheweke sebagai hakim. Maksude Gusti Allah ngrezekani dheweke rezekani fikih, rezekani ngelmu agama, paham ngelmu agama. Wal arbangatu utai kang papat allati fil akhirati kang tetap ing dalam akhirat yaiku yuhsaru dikumpulake sawang minal kabri awet sangking kubure abyadal wajih hale putih raine wayu yassaru lan digampangake ale ing atase wong apa alih sabu hisape bayar mula bisa liwat sapa wong ala sirat ing atase wat al barki kaya kilat al khatifi kang nyamber. Tolong diparingake apa kitabu catetane wong biyamin iklan tangan tengene wong ya mal kiamat ya dalam dino kiamat. Sing papat sing diparing Gusti Allah ning akhirat yaiku yuhsaru minal qabri abyadul wajhi. Wong wong mau digiring wiwit saka ngalam kubure kanthi putih wajahe. Dadi wong jenenge putih raine iki jenenge ahli swarga, yaumata abyadul wujuh watas wadu wujuh ngono. Ning dinane Gusti Allah mutihke pira-pira rai lan ngirengke pira-pira rai ngono. Nek putih raine atau wajah iki putih iki berarti ahli swarga. Aku wong sing gene tahajudmu iso digiring neng digiring saka awet saka ngalam kubur kanthi putih raine. Wa yasaru alail hisab, banjur hisape digampangke kanggo dheweke. Pemeriksaan ngamale, pemeriksaan apa jenenge pertanggungjawabane kabeh digawe gampang. Wa yamru ala sirat kal barqil khatif. Lan dheweke iso ngliwati sirat utawa wat utawa titian utawa jembatan, bantere kaya tatet utawa kilat sing nyamber klap-klap wis tekan. Wayu ta kitabu biyaminihi yaumal qiyamah. Lan wong mau diparingi buku catetane nganggo tangan tengene sesuk ning dina kiamat. Dadi apa iki jenenge? Nek diparingi catetan le nampa le iso nampa nganggo tangan tengene berarti ahli swarga. Nek le nampa nganggo tangan kiwa utawa le maringke buku catetane saka mburine iki berarti ahli neraka. Jadi ngendikane Kanjeng Nabi kaya sing dingendikake Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sapa wae sing salat wengi banjur dheweke mbah guske salate. Selesai sak api-apike. Karo Gusti Allah dimulyake kanthi sangang perkara, sing lima ning donya, sing papat ning akhirat. Sing lima ning donya yaiku direksa Gusti Allah saka bahaya, panca bahaya. Njur ning wajah iki katon labete ketongatan. Njur kaulane Gusti Allah sing saleh-saleh iku do atine wong kaulane Gusti Allah sing do saleh do seneng karo dheweke. Semono uga menungsa sakabehane. Njur dheweke iso ngucap nganggo lisane, dheweke lisane iso ngucap ngucapke hikmah utawa rahasia ilmu. Banjur Gusti Allah ndadekake dheweke sebagai hakiman tegese Gusti Allah maringi rezeki marang dheweke fahamakum. Lan sing papat ning akhirat ya iku sesuk digiring saka ngalam kubur wis putih raine digambangke hisabe njur le ngliwati sirat ki bantere kaya tatet sing nyamber njur diparingi buku catetane kanthi tangan tengen ngono. Iku wong sing salat wengi, salat tahajud, banjur ngapike salate. Nah, ini sing perlu dicatatne dua hal, salat tahajud karo ngapike salate, ngono. Okeh wong salat tahajud ning ra ngapike salate, ngono. Okeh wong iso ngapike salate ning ra salat tahajud. Wis santri mukim. Dadi wong ki ora bakal iso ngapike salat kejaba duwe ngelmune. Kejaba ahli ngelmu, kejaba ahli ngaji kan ta. Mula setan iki nek godho iki nek sing gene ngaji ya biye carane aja ngantek salat tahajud ta. Sing salat tahajud sing ra tau ngaji wae dadi ra bakal apik salate kan ta. Wong ora duwe ilmu. Nah sing disuwun kula panjenengan iku ya ahli ngelmu tur ahli tahajud lha kuwi. Engko jenenge wis ngapik ke salate itu gese urung karuan salate ke apik urung karuan ning usaha salate ke apik kanthi nganggo ilmu ngono to kanthi ngaji di ngaji tapi le salate le ngapik ke salat nek wacane we ora fasih padane ngono nek wudune we ora bener ngono to ngapik ke salate kan kudune wudune ya bener ya sunate dilakoni ana ta ya disempurnake wudune kan ana ta njur ngelmune pesolatan ya mateng wacane ya fasih njur atine ya usaha konsentrasi ana ta njur gerakane ya bener ana ta aku jenenge ngapikke salate nek asal-asalan ya. Yo, mbuh. Lah nek ngono kuwi tenan kuwi apa jenenge? Rega sewu diparingi sangang perkara, sing lima ning donya, sing papat ning akhirat, kabeh iki penting kuwi. Niku carane ngaten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi yo tahajud ki yo niku oleh ngaji Quran yo ditenani ngono. Saget tekane kro yo oleh menyang yo tenanan konsisten ngono. Jur usaha tenan. Tiru le nyontoni ya ta. Le nyontoni ta. Sakniki niku kok ngrasake nek do nyoroke Quran ki kok ra padha karo lehku nyontoni secara umum niku ngaten iku. Ora padha karo nyontoni. Mbah iku makhrajul hurufe, mbah kuwi nadane. Aku ki ra ngajari nada kok ngono kok dadi muncul nada kok ngono kuwi. Aku ra ngajari kok ngono kuwi kok dadi kok ngono kuwi piye ana ta? Itu karena santri mungkin le ngaji pisan mungkin terus santri mungkin le mulang ya rada rasa-rasan apa piye dadine. Kok ora padha tur minim pendak malam setu kan pun kula contoni nek kula maca Quran niku ngeten niku, ngerti ta? Nek kula salat ya pun kula contoni kok ora padha ngono lho. Ngerti lho. Dan nek rapodo iki jenenge bener. Agek madani kula pun dereng iso nek ndhebo bener kan ngene ta. Ya Pak, anu guru SD mbiyen Pak sapa kae. Pak sapa kae. Oh, endi Karangan Om. Nek nyontone wae nulis apa nulis kandel alus ndelus ngono iki. Nek ngandane iki elek-eleke kaya Pak Guru ngono lho. Dadi elek-eleke iki kaya ngono kuwi ngono padha Pak Guru. Lah syukur luweh. Lah iki ki kaya Pak Guruwe ora. Ya piye lar kowe ape. Jadi makanya diperhatikan bagaimana nada maupun saiki saka nadane wae dadi saka nadane baru makhrajul hurufe. Ora tau ngajari ngono iki dadi piye carane niku nek kula ngaji Quran riyen niku lagune mun kecak niki kan luar wiridan bareng padha kalih anu Pak Debasit niku. Karena kira berusaha dan walaupun kula gabung karo apa jenenge wulangan cara maca Quran ngene Pak Dewet ngene Tuan Guru Zaini ngene. Ila yang lain-lain gitu loh. Terus kula saka kaset, saka sudes, saka UDV, saka yang lain-lain gitu loh. Saka apa jenenge? Carane maca si sapa ya? Rapiak itu. Gus Najib. Jadi setelah itu baru menjadi penampilan saya. Lah kuwi harus ditiru. Kanjeng Nabi itu ya le mulang Quran oleh Kanjeng Nabi mengucapkan, sahabat menirukan. Ngono lho. Berusahalah meniru persis baik lagunya baik pengucapannya itu loh. Jangan gawe lagu dhewe, lagu-lagu zaman dulu jadul-jadulnya aja tok nggo meneh ngono lho. Sekarang lagu baru ini. Lagu baru ki maksud e ki nirake kula carane maca Quran ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Tur niki ngaji krok tetep anu iki bocah-bocah pondok iki nek mulang ngaji krok iki sing cepet ngono lho iki kurang cepet iki. Dadi berkali-kali saya sampaikan terlalu lama ini sing lajon iki ngaji krok itu kesuwen. Jadi misalnya ikrok jilid 4 itu tidak harus semuanya dibaca, sak halaman 1 saja atau 2. Boleh halaman berikutnya, yang penting 1 atau 2 tapi dibaca dengan benar. Rasaku kudu diwaca kabeh. Dibrenjah-brenjah ning bener ngono lho. Yo nek ikrok iki rasah didukke, ngono lho. Emone jilid 4 kok dadi jilid 3 ora usah perlu kayak gitu. Terus saja. Yang penting itu nanti pas juz ngama itu lho. Utane nek nggone ikra nek pas ayat-ayat Quran, nah kuwi harus diusahakan untuk betul membacanya. Dadi ra kesuwen ora usah kabeh, nek kabeh ya suwen. Selak. Anu, selak kentekan waktu. Baru setelah juz ngama baru diperhatikan betul cara melakukannya ya. Harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki dalam rangka ngapike salat. Yo aja ngantek salat tahajud dilakoni salat subuh telat ta kuwi mung padha karo nggodasi ning ra klamben ta katokan. Ngono lho. Jadi bagaimanapun juga tetap yang nomor 1 itu salat wajib. Mung salat tahajud iki di maliake Gusti Allah sangang perkara iya. Pancen kuwi dawuh Kanjeng Nabi mesti bener. Ngono ta? Neng kudu awake dhewe kudu dong sing dimaksud Kanjeng Nabi. Ana ta iki ngendikane Kanjeng Nabi marang para sahabat sing salate jamaah dijogo tenan. Ana ta? Sahabat ki ra ono salat jamaah, salat lima waktu kok ra jamaah ki ra ono. Ana ta? Mula ngantek ana riwayat Abdullah bin Umar kae pisan keliwatan salat ngisak ra iso jamaah, sebulane kabeh wis dosa jamaah, kelalen agek dahar. njur golek kanca ra entuk njur wis syarat isake dibalen ping 27 njur tetep ngimpi dirawi Kanjeng Nabi ra iso nututi ngono iku membuktikan hadis itu membuktikan bahwa semua sahabat pada waktu itu nek salat 5 waktu mesti jamaah gitu lho. Nah itu baru Kanjeng Nabi mengatakan salat tahajud itu ngene ngono gitu. Orang salat tahajud regep salat 5 waktu subuh sok telat atau ra jamaah ya piye ana ta. Jadi yang pertama-tama itu tentu saja dimulai dari cara berpakaian itu pakai celana dulu, pakai baju dulu, baru pakai dasi. Aja diwolak-walik nggo dasi. Rong katokan, rong kelamben, rong melayu, ya kuwi wong edan. Ana ta? Banyak sekali yang seperti itu. Cara berpikirnya itu sing runtut ngono to, ora apa kuwi jenenge? Ora nungsang jembale. Bismillahirrahmanirrahim. Padha mawon iki padha mawon. Antarane ora seneng donya, zuhud karo donya, karo keset nyambut gawe. Itu harus dibedakan. Nah, berkali-kali saya lihat ini secara umum itu juga santri mukim itu juga pemalas dalam kerjaan itu pemalas kalau saya lihat itu. Kenapa begitu? Alasannya Allah ming donya ora penting. Donya ora penting kok kepengin. Nah, itu toh. Yang penting itu sing jenis zuhud itu ora kepengin. Ning nek nyambut gawe iki tenanan sergap nek perlu dure wangi ngebiar kok joke oke gitu ngebiar terus rata didit masalahnya ra kepengin dite ngono to yo menginci tapi nek nggon terus pancen keset Joko ini nek nggon kerja itu bisa dicontoh itu santri mungkin bisa mencontoh joke oke nek nyambut gawe tak jak lek-lekan yo kuat ngono mengerjakan ini bukan ini hanya urusan dunia ini enggak penting tetapi yang namanya tanggung jawab pekerjaan itu nek mengerjakan gendang dirampungke dengan baik dengan cepat ora alon-alon waton rak-rakon apa mentalitas apa itu gitu loh. Orang itu hanya bisa tawakal kalau mau kerja keras. Kerja keras itu artinya ya saatnya bekerja bekerja, saatnya mengaji mengaji. Nah, atau contoh Mas Mariono, Mbak Yatmi itu kan kalau kerja keras itu. Kerja keras yo gini bendino yo menyang ngaji. Lah karep saya itu begitu. Nek isah ngono kuwi iki engko isah mentingke akhirat. Tapi kalau malas dalam bekerja itu ora isah mentingke akhirat. Enggak bisa. Karena urusan dunyawi keset, urusan akhirat. Dan itu jangan terjebak pada pemahaman yang salah mengenai zuhud. Orang zuhud sejati itu pekerja keras itulah. Yang namanya zuhud itu tidak pernah mengharapkan hasilnya, tidak pernah senang dengan hasilnya, yang penting mengerjakan sesuatu. Kerjakan tugas dengan lebih cepat, lebih baik. Ana to nek cara mosok karo calon presiden capres Yusuf Kala kalah. Lebih cepat, lebih baik. Saya santri ya, wong NU ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Nabi alaihi salatu wasalam, sayang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ana sedene Kanjeng Nabi kula lan dikasowa Kanjeng Nabi. Lailata Usriya. Ing dalam mengine diisra'ake sapa bi ingsun ila samai maring langit ausoni wasyatni ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun bi khamsati asya'a kelan 5 pira-pira perkara. Saya dipun riwayatake sang ngarsanipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam bilih Kanjeng Nabi sampun dawuh lailata usriya bi ila samai ausoni Rabbi bi khamsati asya'. Ning wengine ingsun diisra'ake marang tumeka maring langit sesembahan ingsun yaiku Allah wasiat utawa weling marang ingsun Kanjeng Nabi kanthi 5 perkara. Gusti Allah wasiat 5 perkara ning ngersane Kanjeng Nabi. Faqala mung dawuh sapa Rabbi, la tungalik aja apa iki? Ngantilake utawa apa ya? Gantungake sira kalbaka ing atira bidunya lan donya. Fa inni mongko setuhune ingsun iku lam akhluqha. Orang dadake ingsun hak ing donya laka kanggo sira ta krana sira. Wa jangalan dadekno sira mahabbataka ing demenira li maring ingsun. Fa inna masirakum mongko setune balira kabeh iku ilaya maring ingsun. Wa jitahid lan nemen-nemenana sira fi talabil jannati endam oleh ngudi swarga. Wa kun lan ana sira ayisan iku ayisan wong kang pegot minal khalqi sanging pedhot minal khalqi sangking makhluk fa inna maksudne saknun iku laisa ora ana fi aidihim ing dalam tangane makhluk apa seun siwiji-wiji wadum lan nglanggengno sira ala tahajud ing atas salat tahajud fa inna nusrata maksudne pitulunge Allah iku mang qiyamil laili sartane qiyamul lail. Faqala dawe Allah, dawe sembahning sun Kanjeng Nabi, la tungalik qalbaka bidunya fa inni lam akhluq halaka. Sira aja gumantungke atira kelawan donya. Sebab ingsun Allah iku ora nitahke donya kanggo sira. Dadi donya iki kan dititahke kanggo wong anu, kanggo wong kafir ngono cara gampangane niku. Dadi wong Islam niku adunya si jenul mukminin ngono. Donya iku pancen kunjarane wong iman, tegese pancen wajan natul kafir lan suwargane wong kafir ngono. Dadi pancen donya iki ben dinikmati wong kafir. Nek wong iman iki ya sak anane. Mula atimu aja kemantil-mantil karo donya, ngono to. Ming donya ya ngono to. Ning ya ki mau jangan salah paham. Ming donya itu ora kon nyambut gawe padene keset. Engko nek ana kancane duwe kepengin ora mutu kowe. Ngono to. Jangan begitu. Latu ngalik kalbaka bidunia iki maksude iki nek temandang tetap sregep. Nyatane ana acara temandang itu artinya kamu harus temandang bahwa berhasil atau tidak berhasil itu tidak penting. Bahwa kamu dapat uang atau tidak dapat uang enggak penting karena memang kamu zuhud kan. Jadi zuhud karo keset itu beda. Zuhud itu tetap sregep nyambut gawe. Kaya anu ya nek enggak cerita apa? Baginda Khidir, Nabi Khidir, Nabi Khidir yo temandang apa-apa ora njaluk bayaran kuwi jenenge zuhud. Dandane omah sedadek kapek, ora njaluk bayaran blas. Pancen seneng temandang kok. Ngono lho. Nek ora temandang yo ibadah ora apal-pale yo. Temandang orang ibadah mahdho yo ora iso ngopo ketap te boyo. Manuk gua kan ta. Wajahe temandang-temandang. Wajengal mahabbataka li fa inna masirakum ilayya lan dadekno rasa demenira iki marang ingsun Allah. Sebab sira kabeh iku bakal bali marang ingsun Allah, bakal sowan nang ngersane ingsun Allah. Njur dadekno kecintaanmu iku ingsun Allah, ngono lho. Jadi carane demen marang Allah itu ya demen nabine Allah, Kanjeng Nabi ya demen wong-wong saleh. Engko njur iso demen tenan nang ngersane Allah. Ngono iki lho. Carane demen karo Allah ya iki mau sregep iki mah. Wastahid fi talabil jannah lan temenano anggono anggonmu golek swarga. Ya tenanan nang golek swarga iki direwangi. Ninggalke banyak hal. Makon aisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim sa'un. Lan sira kabeh iku pegoto tegese iki aja ngarep-arep saka makhluk. Sebab ning tangane makhluk iki ora ana apa-apane. Tegese makhluk kuwi ora menentu, ora bisa menentukan apapun. Yang bisa menentukan apapun itu hanya Allah. Maka kamu itu jangan, dalam bahasa lain mungkin jangan tamak, jangan mengharapkan sesuatu dari makhluk. Ngono lho. Oke, jadi orang ngarep-arep apa-apa saka makhluk ya. Wong makhluk iki ra iso apa-apa. Ngono lho. Jadi sukalah menolong, sukalah memberi apa yang bisa kita berikan, menolong, memperhatikan, tapi jangan mengharap untuk diperhatikan, jangan mengharap untuk dihormati, jangan mengharap untuk apapun. Kita saja yang melakukan. Nah, hormatilah, tolonglah dan seterusnya. Nah, perkara nanti kita ditolong oleh orang lain, ya itu memang kehendak Allah. Ya diterima saja. Perkara kita diberi oleh makhluk lain, ya diterima saja. Itu memang ketentuan Allah. Tapi jangan mengharapkan. Wadum ngalat tahajudi fa inna nusratama qiyamil lail lan sira ngajekno salat tahajud. Sebab pitulungnya Allah iku nyartani qiyamul lail, nyartani salat wengi. Biasanya nek pengen okeh dipitulungnya Allah ya sregep salat tahajud. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wau tahajud ya tahajud ning ya pisanan ning dandani saka salat wajib sik. Salat wajib iki kudune iki dingentikake marang wong-wong sing salat wajib iki ya jamaah terus ya ora tau telat. Ngono lho, lek nek kaya dhewe sok telat iki ya ya piye iki dadi loro gaweane nertepke salat wajib karo usaha tahajud. Jur ngajine terus menerus aja wis tahajud wis tahajud wis entuk sangang perkara. Sementing aku berusaha apik, kowe ora ngaji ra iso apik. Ku ngaji terus ngono iki sebagai bukti bahwa kita itu ngapike salat. Lha ngecarane ngapike salat ya ngaji. Ya ngaji dengan serius. Dengan tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Boy. Ani Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini memang banyak hal ya dalam kehidupan ini yang didawuhke Kanjeng Nabi iki akeh. Nah iki karena kemarin bal-balan itu ya kita salah satunya itu contoh itu bal-balan. Jadi ternyata itu sekian lama santri mukim itu tak didik, ternyata aspek kecerdasan dan kerjasama itu belum bisa. Mosok arep wong tuwek-tuwek kaya mungsuh aku, mungsuh Wisnu, Wisnu ki nendang bal ora cedak e. Mosok iso kalah lho. Dan dua kali berturut-turut itu. Aku ki senang menang, ning sedih ketika teringat bahwa iki piye itu, bocah-bocah iki, santri mukim iki wong energinya masih full, tenaganya kuat, powernya full, full power, tekniknya juga bagus. Ersatu nek dolanan bal ngantek bali jeglek-jeglek takar-karo. Kok kalah karo wong-wong tuwek? Ya ta? Karo Wisnu, karo aku. Sing randi tenaga kabeh karo Sigit, nendang pisane mengkos-mengkos. Kok iso kalah dan dua kali berturut-turut lho. Itu menunjukkan bahwa kalian itu satu, tidak cerdas memahami keadaan. Dua, tidak bisa bekerja sama. Jadi jangan dikira bal-balan itu sekedar bal-balan. Nah, ini bal-balan itu ini anu ya, miniatur kehidupan ya, kerjasama. Ngapa misalnya ini Khalil Bisri Rembang itu seneng bal-balan, seneng komentari bal-balan, Gusmu seneng bal-balan, Gus Dur seneng bal-balan. Lalu ini pancen kiai-kiai zaman kuno mbiyen malah ngobal zamane apa zamane Alek Darobi mbiyen malah bali wis saka geni barang. Itu karena di situ itu di situ mengandung hikmah mengenai bagaimana belajar hidup bersama. Halo, kerjasama, memimpin, apa kebersamaan, menghilangkan egoisme, ana ta? Kudune iki santri urung rabi, mungsu santri rabi kudune skore 10-0 menang sing urung rabi nek dari segi teknik dan power itu. Kok iso kalah dua kali berturut-turut itu? Heran saya. Itu artinya tidak ada kepemimpinan di antara kalian, tidak ada kecerdasan memahami persoalan. Ngono lho, wong mosok wis skor 2-0, iso 3-2 piye? Ya kan aneh ta kuwi. Babak pertama itu 2-0. Iki ora masalah dunia, iki masalah kepemimpinan, ini penting sekali ini. Bayangke nek misale ya to, misale Kanjeng Nabi iki mimpin bal-balan wong mesti skore menang, mbok sing dipimpin Kanjeng Nabi kuwi wong ra disikil kabeh tetep menang karena cerdas dan apa kejene memahami masalah dan bisa memimpin dengan benar. Kan ngono to? Ane ngombok pemain iki Maradona kabeh Lionel Messi kabeh nek kaptene margi kalah tepan karo Wisnu e. Ana ta? Masalah kepemimpinan tidak ada. Memandang masalah tidak bisa mengdoa asik dengan diri sendiri dengan pola-pola yang jadul ngono. Nek nang kene kowe mlayu rene co, nek nang kene alah itu kuno itu. Itu jurus kok ngono kuwi nek cara belajar silat kuwi, jurus 1, jurus 2. Nek pas kerengan pas perang ora tok nggo anune iki mung piye carane menang kan gitu ta jurus itu hanya latihan saja kok terus dihafalke karo sakiman aku yang ngompandene terus kowe mlayu rene karo aan bareng itu kowe rene mlayu rene ora kanggo kabeh ta kowe tidak begitu caranya itu hanya latihan dalam pertandingan itu tidak seperti itu. Jadi ini PR lah, besok tanding lagi ana ta besok tanding aku mau kandur sikit lagi nek sing santri sing urung rabi iki aku melu santri urung rabi iso skor 5-0 gitu. Merasa ngatur dan itu loh. Jadi cerdaslah memahami masalah. Itu penting sekali untuk memahami akhirat itu, untuk memahami hakikat dunia dan akhirat itu. Cara-caranya ngono kuwi apa tak bela-belain anu apa jenis bal-balan kuwi. Karena saya menyadari dulu saya itu aspek kerjasamanya, kebersamaannya kurang. Maka sekarang tidak boleh santri-santri itu mengalami hal yang sama. Anu loh. Maka saya buat sepak bola. Anu toh? Iki maksudku iki kowe iki bendoan ora egois kabeh maju, ora diingatkan. Wis tak contone to, Kang Bejo iku arep njur antal wae lunga wae padahal tugase nang mburi. Heh, Jo, kowe arep lunga nang ndi? Ngguyum. Harusnya begitu seorang kapten itu, seorang pemimpin dan siapa saja harus bisa memimpin. Nah, sing anu ya, kulo kapten yang kulo secara teknik kalah ape karo Irsyad karo Margi. Loh, aku ki main sing paling elek aku, sing paling lemah aku. Nendang wae ra cedak. Ning aku mau mengatur, bisa mengatur dan bisa memaksa. Nek dalam kerjasama itu harus memaksa begitu. Ora iso anu bae. Sopo kipere wingi Mas Yanto, ape Mas Yanto ki reputasinya hebat itu. Tapi karena galgul-galgul ini nah, sedang tidak baik, ganti cepat tak getak. Yuk, metu ganti. Harus begitu. Mana lo? Menang kalah itu tidak penting, tapi aspek kerjasama. Sekali lagi, berarti santri mukim itu karena didominasi santri mukim toh, Syekh Nafi itu kerjasamanya masih nol itu, enggak. Karena mungkin orang itu harus bisa mimpin itu, mimpin apapun, wong podo ya, mimpin pesantren, mimpin jadi kapten bal-balan, mimpin opo meneh jadi bupati, dari, sama sebenarnya. Itu kepemimpinan saja. Kepemimpinan itu adalah memahami masalah, mana itu, melihat kawan, melihat lawan. Kemudian memecahkan masalah. Cuma itu aja. Woi iki kudu ngene, woi iki kudu ngene. Tak contone to. Woi iki kudu tarik dene, woi diganti, woi iki posisine ra tepat. Terus-menerus dicoba begitu. Jadi aja alasan lah karang anu e nganggo pemain kontrakan. Lah ngunamu ya ana sik sato, mah guru olahraga. Ngono lho. Jadi jangan kalau gagal itu jangan salahkan kecuali diri sendiri. Ini berkali-kali ya, tak ampet-ampet ya, pokoknya kita datang ke topik ngaji, karena kok ya kebangetan amat ini santri. Santri-santri dorong di bojo, gitu loh. Aku susah nak mimpin bojomu piye. Itu sama memimpin istri, anak istri, memimpin dadi kapten sepak bola, memimpin pesantren, memimpin RT, memimpin RW, sama itu. Masalahnya di Indonesia itu banyak pemimpin yang tidak bisa memimpin. Jadi saya mengharapkan kalian tuh jangan seperti itu, kalian tuh harus kulukum rongin ngendikane Kanjeng Nabi. Semua dari kalian itu adalah pemimpin, ngono gitu. Maka yang benar memimpin itu. Ano, tekanannya itu pada itu bukan pada bal-balane. Iki iso diganti voli, iso diganti apa saja yang sifatnya tim. Itu anulah dicobalah di anu besok diulang lagi nek ngantek kalah meneh ya sebangetan ya. Udune laku dodok sekolah lapangan tekan pondok gitu. Tapi yang meneh kebangetan sih. Teknikal weh apik. Tenagane lebih kuat, usianya lebih muda, pemain jumlah pemainnya lebih banyak, kok iso kalah karo wong tuwek gaek kaya aku kaya Wisnu. Iki kebangetan toh. Sangat kebangetan. Wisnuwe kaget iso menang. Hana barange apa mlayu mengkes-mengkes. Kok iso kalah karo Hana Resen lho. Untuk margen jerantal kaya jaran kore lho. Hana ki mlayu rong jangka. Kok iso menang niku kan aneh ta itu. Kecuali sesuatu yaitu tadi tidak melihat kawan, tidak melihat lawan, sehingga tidak bisa menyimpulkan masalahnya dan tidak ada kepemimpinan. Ana sakiman kan ben wis tak ajari, man kowe iki ora anu jajal kowe dadi kapten. Kowe main ning tengah, lihat amati teman-teman, beri instruksi, kalau salah dibenarkan. Kalau itu pernah berhasil kok wingi ra mlaku piye? Ana ta? Apa maine do egois do ora sithik. Santri sing do dadi sing ndek bojo kuwi kabeh yo karepe kenil barenge gus banget karepe to nek radiator karepe arep bar dadi kiper terus ngegolke kan tapi bagaimana caranya dipimpin agar bisa menang kan gitu to itu Margi Sakiman sing arep rabi gitu sesuk kowe piye kowe nek ndek pesantren piye banyak sekali kiai tidak bisa memimpin pesantren itu karena itu semua kepemimpinan sama dalam segala bidang kiai yang baik itu akan bisa menjadi kapten sepak bola yang baik, akan bisa menjadi gubernur yang baik, presiden yang baik, ngono kuwi lho. Semua itu sama kepemimpinan itu. Dimanapun sama. Medannya itu hanya berbeda medannya. Saya harapkan kalian itu bisa dadi iso mimpin tenan, mimpin anak bojo. Begitu juga pemimpin rumah tangga itu. Pemimpin rumah tangga yang baik itu akan bisa menjadi kapten yang baik. Ngono lho. Kalau menjadi kapten sepak bola enggak bisa baik, berarti dia sebagai pemimpin rumah tangga juga belum baik. Bisa dipastikan itu. Jangan dikira semuanya tidak berkaitan, kabeh berkaitan. Jajal esok kaptene Pak Bu, ya iso menang atau nek ramah kalah. Jadi ujiannya itu di situ, ujian kepemimpinan di situ. Irsyad barang si Eko barang apik banget jelemen. Lantep apik kabeh. Wisnu karo Lantep ya bumi ro langit to main iki. Aku karo Margi ya bumi ro langit to. Kok iso menang iki mah aneh. Jadi itu aneh tapi nyata. Nek tak rasani terus sikit to Marjuman iki piye iki. Mbok do dirundingke dirapatke piye carane sesuk minggu depan harus menang melawan santri sing ndek bojo nek ra menang wis ya sik mah sembuh. Judek ning andane. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi santri iki kudu iso ngabehi ngono lho, ora ming leda-lede ngah-ngoh. Ngono iki saya ndak suka itu karena santri itu kan arahnya menjadi kiai. Kiai itu kan ulama. Ulama itu kan warasatul anbiya. Kanjeng Nabi ki ra nyontoni ngah-ngoh. Lho, Kanjeng Nabi itu memberi contoh kepemimpinan yang luar biasa. Lho kuwi kan Kanjeng Nabi. Lah sing tak tiru sapa? Sing tak tiru ki sapa nek ora Kanjeng Nabi kan. Wong iki terlalu jauh. Ya paling ora iki berusaha lah meniru sithik-sithik. Ora konyol ngono lho. Kanjeng Nabi pemimpin yang apa sempurna. Ya kita itu bisa memimpin meskipun bleketean ning kudu iso mimpin. Lah iki mimpin ora iso sih apa meneh kok sempurna. Itu lho masalahnya itu. Ini bukan masalah sepak bola. Ini bukan sekedar persoalan sepak bola. Persoalan bagaimana kita mewarisi jiwa kepemimpinan Kanjeng Nabi itu penting kuwi. Ngono kuwi lho. Wah, wis. Ya, ngono. Wong pesantren, wong santri muke ora iso mimpin. Lah dikira kan Nabi ne awake dhewe dikira ora iso mimpin. Oh, paling sing ditutke iki ora iso mimpin. Kan repot nek ngono ya. Kita itu mate Kanjeng Nabi, pengikuti Kanjeng Nabi ngaku DP-DP ro Kanjeng Nabi ora gelem tiru kuwi piye? Ana to apa dikira Islam itu hanya sekedar ini dan itu, tidak memimpin barang kuwi. Ya tidak harus menjadi pemimpin yang besar, yang hebat, tidak. Yang penting itu ada tanda-tanda kepemimpinan dalam pertandingan sepak bola itu. Kemarin itu saya tidak melihat, tidak ada pemimpin sama sekali di santri sing ngurung rabi itu. Wah, payah ini. Cobalah satu, mulai sesuk nek perlu gompimpa sing menang incu, sing paling menang dadi kapten, sing dadi kapten dinut apa wae kemauannya. Misalnya kaptene kaco, ayo wes nek kaco mundur kabeh. Lha kok mundur? Nang gawang kabeh. Apa biasakanlah untuk mentaati pemimpin. Ngono lho. Siapapun yang jadi kapten harus ditaati. Masalahnya ana keluhane samo, nek sing mimpin bapak do manut, nek sing mimpin dudu bapak do ramat. Lha iki piye lagi? Edan to. Kanjeng Nabi ngendika nek kowe loro apa telu iki pilihan siji dadi pemimpin. Kok nek wis kepilih dadi pemimpin taatono kan, taatlah kepada pemimpin itu kan ono to. Yang jadi pemimpin juga jadilah pemimpin yang baik kan itu. Dibiasakan gitulah, mau dipimpin dan bisa memimpin. Jangan dipimpin tidak mau, memimpin juga tidak jedhak kok wis nang mburi rasa nang ngarep ra iso nang mburi ngisroh wis ora mutu barisan ngono gerombolan si berat ya. Repot nang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalih Nabi alaihi salatu wasalam niki ibu sing ra bal-balan ya sok bal-balan ya oleh. Mboten sah nek jenengan niku memimpin anak. Ya, memimpin anak itu ya yang penting niatnya itu baik, berhati-hati. Mendikte anak ra apa-apa, gitu. Mendikte anak iki ra apa-apa, sing penting tujuane apik kene bapak e mbiyen kula jam 5 orang menyang ngaji keplak gitu. Ya nesu mbiyen ro bapak e nesu terus dendam. Sakniki kula matur nuwun kan itu ta. Ibune Agus Majid e mbiyen diserani karo Agus. Gus Majid juara ngelukis tingkat SMP itu hadiah dikirim duit nek cara saiki mungkin ya sak yuta no. Lah kuwi sing dikake Gus Majid ning 100.000 sing 100.000 jaluk ibune terus disedhakoke kabeh. Gus tak sedhakoke kabeh kowe ben anu nggo syukuran. Ya ngono kuwi. Wah Gus Majid ya nesu. Duane brengsek apa piye ngono. Tapi sekarang dia berterima kasih kalau menang itu. Jadi yang penting itu memimpin itu jangan takut dibenci. Jangan takut dirasani. Yang penting apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perintahkan itu kamu merasa yakin bahwa itu benar. Kemudian usahakan agar perintahmu itu ditaati anak buahmu. Ngono lho. Kalau tidak ditaati ya piye carane ben taat? Perlu dukung apa piye ben taat? Ngono lho. Paksa atau getak apa piye? Lara ati ben iki barang bener. Itulah pemimpin gitu. Kalau bisa dengan halus, kalau tidak bisa dengan halus ya dengan tegas. Dengan tegas ora iso ya piye carane? Ngono lho. Atau dipecat, kamu tidak usah jadi anak buahku kan, ono. Itu pemimpin yang bertanggung jawab itu seperti itu. Jangan buahku nek tak getak kok. Aku tidak do dirasani, tidak do disengiti. Enggak. Bangsa ki biyen dadi lurah ki disengiti itu saat bangsa ki dadi lurah yang benar itu seperti itu dibenci, ono to. Nek saiki padahal dadi lurah kok ora dibenci berarti pemimpin ora bener. Bab pemimpin yang benar itu harus dibenci. Karena apa yang dipimpin itu rata-rata itu pasti tidak benar. Ono to. Pertama-tama dibenci, setelah itu dibunuh. Pertama-tama dibenci, lama-lama difahami, gitu loh. Maka memang dadi pemimpin itu ora gampang. Ini nak wedhe iki ngaku mati Kanjeng Nabi pun ndak bar jumon sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya ditandangi lah apa contone Kanjeng Nabi ora mung cik wae ya, Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.